Mitra Bisnis Kompas menulis, warga Syiah Sampang kecewa dengan Presiden SBY yang sampai sekarang tidak kunjung tuntas menyelesaikan masalah diskriminasi dan kekerasan agama yang dialami sampai harus mengungsi dari kampung halaman sejak satu tahun lalu. SBY malah melempar penyelesaian itu kepada pemerintah daerah yang bukannya mengedepankan keragaman beragama, tapi malah meminta kaum Syiah bertobat dan pindah keyakinan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan sejarawan LIPI, Anhar Gonggong. Pak Anhar, apa komentar Anda soal ini? Sebenarnya itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak memahami posisinya sebagai pelindung dari semua warga negara, kan? Kan dalam pembukaan UUD 45 itu negara ini didirikan untuk apa? Untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, kan? Terus kalau ada bagian tertentu dari rakyat Indonesia ini tidak dilindungi oleh pemerintah negara, maka sebenarnya negara itu ada, pemerintah itu adalah pemerintah yang tidak menjalankan tugasnya dengan seharusnya berdasarkan konstitusi. Kan dalam konstitusi kita tidak ada orang yang bisa didiskriminasi hanya oleh karena perbedaan agama, kan? Negara kan mengakui hak beragama orang. Nah, sepertanyaannya adalah apa hak konstitusional dari warga negara yang menolak Syiah itu kemudian mengusir orang lain? Kan tidak ada. Orang Syiah dan orang Sunni itu sama posisinya di dalam negara Republik Indonesia berdasarkan undang-undang dasar yang kita miliki. Nah, bagaimana pemerintah harus menyelesaikan persoalan itu? Baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Gitu loh. Kalau itu nggak dilakukan, ya suruh aja berhenti pemerintah itu. Karena tidak sesuai dengan tidak menjalankan tugasnya sebagaimana konstitusi mengharuskannya untuk berbuat. Baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Atau warga Syiah itu berhak mengajukan hak konstitusionalnya lewat lembaga-lembaga pengadilan yang ada. Orang Syiah berhak untuk menuntut hak konstitusionalnya lewat pengadilan. Kenapa mereka tidak lakukan? Mungkin karena mereka nggak ngerti. Seharusnya ada pembela mereka, advokat mereka yang mereka sewa atau apa, untuk berhadapan dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di pengadilan. Kalau gagal di sini, lakukan ke pengadilan internasional, kan ada di Den Haag tuh. Kenapa tidak? Karena menurut saya ini memang kesalahan pemerintah, karena tidak segera memberikan perlindungan kepada warga negaranya yang punya hak konstitusional juga sama dengan yang lainnya. Kan itu haknya orang Syiah loh. Dan itulah tadi yang saya katakan, kelompok orang yang anti Syiah tidak punya hak konstitusional untuk mengusir orang Syiah dari tempat tinggalnya. Jadi orang Sunni di Madura nggak punya hak untuk mengusir orang Syiah dari Madura. Dan itu harusnya tugas dari pemerintah daerah, tugas dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan itu dalam arti melindungi orang Syiah sebagai warga negara. Itu yang harus dilakukan. Kalau itu tidak dilakukan, apa artinya pemerintah ini? Dan itu bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Dasarnya sendiri. Demikian sejarawan LIPI Anhar Gonggong. Saya Wendy Lim.